Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qalu subhanahu inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahra fi kitabillah. Bilangan bulan ada 12 bulan. Dimulai dari bulan apa? Muhammad Ahmad. Inna iddatash shuhuri indallah 12 shahra. Dimulai dari bulan apa? Rajab. Ahmad. Ahmad 2. Ada Ahmad 3. Ahmad Abu Yasmin mana? Oh di sana. Berapa jis mulai? Muharram. Akhirnya? Rabiul awal, Rabiul akhir. Awal lupa akhir. Awalnya Muharram, akhirnya? Sawal per Rajab. Zulhijjah. Zulhijjah. 12 bulan dimulai dari Muharram, yang terakhir Zulhijjah. Nah, minha arba'atun hurum. Ashurul hurum 4 bulan. Bulan apa aja? Qut, Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Apa yang dimaksud dengan ashurul hurum? Nah, diharamkan padanya al-qital, atau lebih tepatnya bada'ah bil-qital. Walaupun memang khilaf apakah diharamkannya peperangan di bulan haram-haram, bulan-bulan haram ini muhkam atau setelah mansukh. Nah, qalu subhanahu wa ta'ala innaman nasi'u ziyadatun fil kubur. Apa nasi di sini? Maksudnya? Bagaimana? Ya, maksudnya gimana? Oh, sini. Ya, yang menjadi orang-orang musyrikin ketika butuh waktu untuk berperang, ya mereka melanggar bulan-bulan haram. Mereka melanggar bulan-bulan haram. Kalau mereka butuh bulan Rajab untuk perang, mereka bilang Rajab sekarang halal, kita boleh perang. Nanti kita tunda bulan haramnya bulan Sya'ban. Ini maksudnya. Inna man nasi ziyadatun fil kufur. Ini adalah tambahan kekufuran daripada mereka. Nah, atau ketika bulan Syawal mereka berperang, ternyata kalah, kemudian mau nyerang balik. Ya, butuh di bulan Dzulqa'dah. Atau mereka Dzulqa'dah sekarang kita hal perang, nanti bulan haram kita pindahkan bulan Muharram atau bulan Safar. Ini innaman nasi ziyadatun fil kufur. Ini adalah perbuatan di antara kekufuran mereka. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, perbuatan mereka seperti ini adalah ziyadatun fi kufrihim wa dalalihim, menambah kekufuran dan kesesatan mereka, lima fihi minal mahadir. Dalam perbuatan seperti ini ada beberapa mahadir, ada beberapa bahaya. Minha yang pertama, annahum ibtada'uhu min tilqa'i anfusihim. Mereka mengada-adakan perbuatan seperti ini dari jiwa mereka sendiri, hawa nafsu mereka sendiri. Waja'aluhu bimanzilati syar'illahi wa dinihi. Kemudian mereka jadikan sebagaimana kedudukan syarat Allah dan agama Allah. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari perbuatan mereka ini. ya, mereka memajukan atau memundurkan bulan-bulan haram adalah kebidahan yang datang dari diri mereka sendiri, yang kemudian mereka jadikan sebagaimana syarat Allah Subhanahu wa taala. Wa minha annahum qallabuddin, qallaba yuqallibu yani membalikan, merubah, membalikan agama. Faja'alul halala haraman wal harama halalan. Dengan perbuatan mereka seperti ini, mereka membalikan, merubah agama, menjadikan yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Tadi contohnya, ketika mereka butuh perang di bulan Rajab, bulan Rajab yang harusnya halal, yang seharusnya haram, mereka halalkan untuk perang. Bulan setelahnya, bulan Sya'ban, yang semestinya boleh perang, mereka haramkan. Ja'alul halala haraman wal harama halalan. Wa minha annahum mawahu ala Allah bi za'mihim wa ala ibadihi wa labbasu alaihim dinahum. Mereka mawahu maksudnya menipu, mengelabui, menipu. Bizamihim, menurut sangkaan mereka, mereka itu bisa menipu Allah, bisa melabui Allah, bisa menipu, melabui hamba-hamba Allah. Walabbasu alim dina, mereka mengaburkan perkara agama mereka, agama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wasta'malul khida'a wal hilata fi dinillah. Ya, mereka melakukan tipu muslihat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan merubah-rubah bulan-bulan haram tadi. Wa minha, diantaranya, diantara mahadir yang ada pada perbuatan mereka, annal awaida al mukhalifata li syar'i, bahwasanya adat-adat, kebiasaan-kebiasaan yang milisi syariat, mal istimrari alaiha, dalam keadaan terus menerus dilakukan, yazulu kubhuha ala nufus, ya, menjadi hilang kejelekannya pada jiwa manusia. Perkara-perkara yang masih syariat, kalau terus dibiarkan berlangsung, itu akan hilang, tidak dianggap jelek lagi di jiwa manusia. Warubbama dhunna annaha awaid hasanah, bahkan bisa jadi dianggap sebagai adat-adat yang baik, kebiasaan yang baik. Fahasala minal ghalati wadhalali mahasal, ya, akhirnya terjadilah kekeliruan, kesesatan apa yang terjadi. Ini berlaku umum, ya, perkara-perkara biasa yang di syariat. Contohnya musafahah an-nisa birrijal, ya, contohnya apa namanya, salaman antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram, yang bukan mahram. Ya, ketika terus dibiasakan terjadi di masyarakat umum, dianggap itu hal biasa. Ya, padahal ini mungkar, khabih. Tapi karena terus menerus dilakukan, sehingga orang-orang menganggap ini satu hal yang biasa, adat yang baik. Padahal ini adalah perkara yang mungkar. Dalam keadaan orang-orang yang paham agama, yang multazim, mereka menganggap ini satu perkara yang mungkar, yang bahaya. Dan terjadi apa yang terjadi, dengan sebab menganggap biasa yang mungkar, ngobrol antara laki-laki yang bukan mahram dengan perempuan yang bukan mahram. Iya, salaman, khalwat, akhirnya terjadi apa yang terjadi, minal ghalat wal dalal mahasal. Demikian juga kalau perbuatan mereka seperti dibiasakan, diteruskan, iya, menghalalkan bulan-bulan haram, menunda-nunda bulan haram, iya, menghalalkan bulan-bulan haram kemudian diganti dengan bulan yang lain, diteruskan, maka peperangan di bulan haram akan dianggap biasa. Ya, tidak dianggap jelek lagi. Ini adalah di antara mahadir. Qala, berkata Syaikhul Rahman As'adi rahimahullah ta'ala, wa lihadha qala yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'am liwati 'iddata maharramallah. Ya, dengannya sesat orang-orang yang kafir. Mereka kadang menghalalkan satu bulan di tahun tertentu, dan mengharamkannya lagi di bulan yang lain. Ini mereka lakukan liwatiu iddatan haramallah, untuk mencocoki liwafiku hafil adad. Ketika Allah menetapkan bulan yang haram itu 4, mereka yang penting mencocoki yang bernama bulan haram itu 4. Walaupun mereka robah-robah, mereka ganti-ganti bulannya. Fayuhillu ma haramallah. Maka dengan perbuatan mereka ini, menunda-nunda bulan haram, mengganti dengan bulan lain, mereka berarti telah terjatuh ke dalam tahlil, yuhillu, menghalalkan apa yang haramkan. Zuyyina lahum su'amalihim, dan telah dianggap baik, telah dianggap bagus, jeleknya amal mereka ini telah dianggap baik, telah dihias-hias sebagai sesuatu yang baik oleh syaitan. Zuyyina maksudnya tentunya fa'ilnya adalah syaitan. Zuyyina lahum su'amalihim, yang menghias-hiasnya kepada mereka adalah syaitan. Ayy kata Sa'd Rahman Asy'ari rahimahullah, zayyanat lahum syayatin al-amal sayyah, syaitan menghias-hiaskan kepada mereka amal-amal yang jelek ini farawah hasanah, sehingga mereka menganggapnya bagus. Bisababil aqidah al-muzayyanah fi qulubihim, dengan sebab keyakinan yang telah dihias-hias oleh syaitan, syaitan menganggapnya itu adalah satu yang baik, yang indah, sehingga mereka menganggapnya baik. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir, yakni alladzina sabaqa al-kufr, yang telah tercelup dengan kekufuran, wa takdzib, dan pendustaan dalam hati-hati mereka. Falau ja'athum kullu ayah, walaupun datang kepada mereka semua ayat, lam yu'minu, mereka tidak akan beriman, tidak akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke masalah al-qital, masalah jihad. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum mukminin untuk berperang, berjihad ketika ada panggilan jihad, dan tidak terkalahkan oleh kecintaan kepada dunia. Qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah saqatu minal ardh. Wahai orang beriman, malakum, kenapa kalian, idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian, infiru fi sabilillah, berangkatlah kalian semua di jalan Allah, ithaqaltum ilal ardh, kalian berat, kalian cenderung kepada dunia, araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian lebih condong, lebih senang, lebih ridha kepada kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya, tidaklah ada kehidupan dunia bandingan dari kenikmatan harta dunia, fil akhirah, dengan akhirat, illa qalil, kecuali hanyalah sedikit. Berkata Sa'd Rahman Asy'ari rahimahullah ta'ala, i'lam anna kathiran min hadis surah karimah, ketahuilah kata beliau, kebanyakan ayat-ayat yang turun, yang ada dalam surat yang mulia, dalam surat At-Taubah, nazalat fi ghazwati Tabuk. Kebanyakan ayat di dalam surat At-Taubah ini adalah turun di perang Tabuk. Idh nadaban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimin ila ghazwati Rum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru para sahabat untuk memerangi Romawi. Perang Tabuk adalah perang yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Rom. Ala wa kana al-waqtu haran. Ketika itu, ketika perang Tabuk, suasana sangat panas, har, panas. Wazadu qalila, perbekalan para sahabat sedikit, minim. Wal ma'isyatu asirah, dan kehidupan mereka ketika itu sedang sulit, sedang kesulitan. Fahasala min ba'dil muslimin min at-tsakatsakul. Maka terjadilah apa yang terjadi dari sebagian muslimin, mereka tsakul, merasa berat untuk ikut perang, ke perang Tabuk. Ma aujaba an yu'atibahumullahu ta'ala alaihim. Maka adanya perasaan berat dari sebagian muslimin ini yang menyebabkan Allah ataba yu'atiba, yakni Allah mencerca mereka yang menghardik mereka dengan ayat ini, wasan hidahum, dan membangkitkan semangat mereka untuk berjihad. Faqala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya ayat kita baca nanti insyaallah. Wallahu a'lam.